Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Fassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana faqihna ta'wil. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wil wa faqihna fiddin. Waj'alna ya Rabbana min ulama'ikal amilin wa min tu'atikal mukhlisin. Waqsurna yawmal qiyamati ma'azumurati sayyidil mursalin. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar kaum muslimin muslimat perindu ridho Allah, anak-anakku semua, para santri, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Syekh Salim Ibn Sumair. Kita dengan kitab Safinatun Najah, kita sudah sampai kepada Syurutul Wudu'i. Syurutul Wudu'i, syarat-syarat wudu. Dikatakan syarat dalam istilahnya di sini sesuatu yang wajib kita hadirkan, tapi dia bukan bagian daripada pekerjaan. Untuk bedakan antara syurut dengan furut, sama-sama harus dihadirkan. Akan tapi kalau syurut dihadirkannya adalah wajib dihadirkan, tapi bukan bagian dari pekerjaan wudu. Kalau furudul wudu nanti hal-hal yang harus dihadirkan sebagai amal wudu, kerjaan wudu. Syarat wudu asyratun, ada 10. Al-Islamu Islam, maka tidak dianggap sah wudunya orang kafir. Orang kafir tidak sah untuk berwudu. Wattamyiz, dan orang tamyiz. Masih ingat, tamyiz adalah dengan dua syarat. Tamyiz sering disebut-sebut, tapi kadang kita tidak tahu apa itu tamyiz. Tamyiz, salah satu keterangan para ulama adalah dengan dua syarat. Yang pertama adalah mencapai umur 7 tahun Hijriah. Yang kedua, mandiri, bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, mengerti kiri kanan, membedakan antara api dengan roti. Itu tamyiz. Tamyiz itu adalah secara pemahaman sudah mulai nalarnya hidup, sudah dia diajak, bisa diajak ngobrol, faham. Itu adalah at-tamyiz. Wan-naqau 'anil haidhi wan-nifasi, harus yang berwudu itu tidak boleh punya haid, naqa bersih atau suci. 'Anil haid, dari haid, wan-nifasi nifas. Dalam keadaan haid, wanita dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas enggak bisa berwudu. Enggak sah jika berwudu. Bukan saja tidak sah dalam berwudu, hukum berwudu haram baginya. Wanita haid tidak diperkenankan berwudu. Kalau berwudu haram, sebab wanita haid tidak bisa mengangkat hadas apapun, tidak hadas besar, tidak hadas kecil. Karena dia tidak bisa mengangkat hadas besar, hadas kecil, selagi darah haid masih ada, maka kalau dia mengangkat hadas kecil, berarti melakukan ibadah di saat dia tidak boleh ibadah. Ibadah yang dilakukan saat dia tidak boleh beribadah, namanya main-main, hukumnya haram. Main-main ibadah, haram. Wan naqa bersih amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati. Harus bersih naqa amma dari sesuatu. Yamna'u yang menghalangi wusulal ma'i ilal basharati sampainya air ke kulit. Kalau masih ada solasi nempel, cat nempel di kulit kita, kulit anggota tubuh yang harus dibasuh karena ini bab wudu. Jika ada sesuatu yang menghalangi antara air dengan kulit kita, apakah itu cat ada di pipi kita atau cat ada di tangan kita, selagi ada penghalang yang demikian itu, wudunya enggak sah. Tidak sah wudunya. Alhamdulillah. Amin. Apa saja yang menghalangi sampainya air? Maknai dulu yang harus difahami. Menghalangi solasi tipek. Tipek ya? Tipek, tipek, tipek, apa? Cat. Cat pena itu. Kalau menghalangi air. Tapi kalau hanya sekedar ada warnanya, tapi tidak menghalangi air, enggak apa-apa. Misalnya henna pacar atau tinta yang tidak ada bentuknya, tinta menjadi hitam tangan kita. Sudah kita gosok, tetap saja hitam. Berarti hitamnya itu hanya sisa warnanya saja. Itu tidak menghalangi, enggak apa-apa. Ada catatan kecil. Semua benda cair tidak menghalangi air. Kaidah. Semua benda cair tidak menghalangi air. Biarpun kelihatannya menghalangi air. Semua benda cair tidak menghalangi air. Coba, pernah kamu kena minyak? Minyak tanah. Air seolah-olah tidak bisa sampai ke kulit. Faham enggak? Sekarang pertanyaannya, minyak tanah cair atau padat? Kaidahnya cair tidak menghalangi air. Maka itu tidak menghalangi air. Tapi air tidak bisa menempel. Tapi masuk. Tidak menghalangi air. Ini enggak usah ragu. Cair tidak menghalangi air. Jadi sisa-sisa minyak tanah kemudian enggak wudu kok kayaknya enggak, airnya sudah nempel ke kulit kemudian lepas lagi. Sudah cukup. Jadi cair tidak menghalangi air. Kemudian nanti banyak yang dianggap menghalangi tapi sesungguhnya tidak menghalangi. Dianggap menghalangi tapi tidak menghalangi. Oli cair atau padat? Cair atau padat oli? Cair. Selagi yang menghalangi itu bentuknya nanti. Kalau langsung oli mengering, oli kental, apa oli membeku, ya. Tapi kalau cair tidak akan menghalangi air. Ini tato. Tato, sebagian orang selalu mempertanyakan, sahkah wudunya orang bertato? Sahkah wudunya orang bertato? Karena dugaannya tato itu karena ada sesuatu yang menghalangi kulit, padahal tidak. Itu di dalam kulit, bukan di luar kulit. Maka orang bertato, justru tato yang beneran itu haram. Tato beneran itu haram membuatnya, tapi tidak menghalangi air karena tato itu dendam. Tapi tato tempelan dari cat itu justru yang menghalangi air, dibedakan. Katanya ada tato yang ditempelkan begitu. Kita masih ingat dulu masih anak kecil ada gambar naga, gambar ditempelin cat itu, ya itu kan ada catnya. Selagi ada catnya itu yang menghalangi. Tapi tato yang selama ini ditanamkan seperti jarum, ujung jarumnya dikasih benang, kemudian di ujungnya kan ada dikasih apa itu bahan warna hitam ditusukkan begitu masuk ke dalam. Hukum tato. Nah, ini sedikit kita jelaskan. Tato yang masuk ke dalam kulit tidak menghalangi air. Maka orang bertato wudunya sah. Tato yang dimasukkan ke dalam kulit. Cuman di sana ada pembahasan bagaimana hukum memasang tato. Hukum memasang tato adalah haram. Termasuk merubah ciptaan Allah. Hukum memasang tato adalah haram. Bahkan dikutuk la'anallahu wasimah wa mustausimah. Allah mengutuk orang yang memasang tato dan minta dipasangkan tato untuknya. Tapi kalau sudah terlanjur tato dibuat, asalkan tatonya sudah masuk ke dalam, maka wudu sah. Wudu sah. Cuman pertanyaannya, haruskah dihilangkan? Ini tambahan. Haruskah dihilangkan tato itu? Ada orang dengar-dengar ada satu, tidak tahu artis atau apa, tobat. Dia ekspos, diberitakan kalau dia menghilangkan tatonya, operasi apa begitu. Tato tidak wajib dihilangkan kecuali memenuhi syarat berikut ini. Ini ada hubungannya dengan penghalang air, makanya kita tambahkan. Yang pertama, belum terbungkus kulit. Satu, belum terbungkus kulit. Yang kedua, dibuat saat ia sudah mengerti hukumnya. Tiga, dibuat saat dia sudah balig. Empat, tidak ada manfaatnya. Lima, proses pembuangannya tidak menjadikan wudunya tidak sempurna. Yang pertama apa? Nah, jadi kalau tatonya itu belum terbungkus kulit, masih di luar, harus dihilangkan. Karena itu nanti akan ada najis yang keluar atau ada yang menghalangi anggota tubuh. Tapi kalau sudah tatonya masuk ke dalam, enggak. Di dalam kulit. Urusan haram membuatnya ini sudah selesai, tetap haram ya. Sekarang kalau sudah terlanjur ada tato, bagaimana? Ada preman, sekujur badannya bertato. Datang kepadamu, tobat. Masa disetrika? Sekujur wudhu, tubuh disetrika. Ini ilmunya. Yang kedua adalah memasangnya waktu mengerti. Jika memasangnya tato saat dia belum mengerti hukumnya, tidak wajib dihilangkan. Gimana waktu kamu masang dulu, Mas? Waduh, saya gak ngerti, ikut-ikutan. Wah, berarti sudah, kamu gak ngerti hukumnya waktu masang. Karena kamu waktu masang gak ngerti hukumnya, maka tato tidak wajib kamu hilangkan. Yang ketiga, memasangnya waktu sudah balig. Kapan kamu pasang, Mas? Dulu waktu saya umur 7 tahun saya pasang. Oh, belum balig. Selagi masangnya belum balig, tidak wajib dibuang. Keempat, enggak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, ya enggak usah, enggak wajib dibuang. Yang ada manfaatnya, contohnya dia itu cacat alisnya sebelah, Kemudian ya biar ada alis-alisnya lah, akhirnya dipasang. Tapi dia dengan tato masangnya, bukan sekedar digaris dengan dipasang tato. Setelah batang satu kan akhirnya orang yang nganggap itu kayak alis beneran. Akhirnya dilamar sama suaminya, calon suaminya. Ya ngelihat istrinya sempurna beralis. Alis kan seharusnya ada, tapi ini tidak ada. Setelah menikah tahu itu tato. Nah, kalau dihilangkan menjadi suaminya mungkin tidak senang. Pun sudah dibuat, enggak usah dihilangkan karena ada manfaatnya, hiburan buat sang suaminya. Senang suaminya. Jadi berarti manfaatnya, contohnya seperti itu. Kita pernah tanya Habib Salim Syatiri, contohnya itu apa? Masa ada tato ada manfaatnya? Ya mungkin waktu ada orang, jadi beliau mengatakan, ya ada manfaatnya misalnya, ada sesuatu yang menjadikan sebab suaminya senang, tapi waktu dia melihatnya tidak menduga kalau itu tato. Dan waktu masang perempuan itu gak tahu kalau tato itu tidak boleh. Setelah itu, suaminya jadi tertarik karena itu. Setelah menikah, oh rupanya tato. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Jadi menjadi tidak wajib dihilangkan. Tapi hukum membuatnya bagi yang mengerti tetap haram. Ini beda loh ya, masalah wajib menghilangkan atau tidaknya. Ini bab wajib menghilangkan atau tidak. Kemudian yang kelima, cara menghilangkannya tidak menjadikan sebab wudunya tidak sempurna. Contoh, tatonya di tangan. Cara menghilangkannya harus operasi kulitnya. Gara-gara dioperasi kulitnya harus ditambal lagi. Kalau ditambal wudunya bagaimana? Air bisa nyampe atau tidak? Tidak bisa nyampe, berarti wudunya tidak sempurna. Akhirnya bertayamum setelah berwudu, namanya jabirah. Nah, kalau cara menghilangkannya seperti itu maka tidak wajib dihilangkan. Kesimpulannya, rata-rata tato yang ada itu tidak wajib dihilangkan. Mungkin bab emas. Mungkin diantaranya apa? Karena dia bodoh, tidak mengerti. Atau tatonya di mana mas? Sudah di dalam kulit, ya sudah di dalam kulit. Mungkin ada orang ngomong, waduh gimana bu ya ini? Saya kamu pengen belajar jadi ustadz nih, masa saya ada tatonya? Nanti pas saya ceramah begini kelihatan tangan saya bertato tuh bagaimana? Ya enggak apa-apa selagi tidak wajib ya tidak dosa. Dosamu waktu masang dulu istighfar aja. Tapi kan kelihatan orang nanti saya ceramah. Kelihatan tatonya. Ya enggak apa-apa, bagus. Ya gituin. Itu biar jadi contoh. Preman aja bisa jadi ustaz. Masa santri bertahun-tahun enggak bisa jadi ustaz? Sang preman aja bisa jadi ustaz, bagus jadi contoh. Nih, preman dulu tapi sekarang jadi ustaz. Itu masalah tato. Baik. Jadi tato tidak menghalangi wudu. Baik, kemudian wa la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Jangan sampai di anggota tubuh kita itu yang menjadikan air, ada sesuatu yang menjadikan air berubah. Sebab kalau air berubah tidak bisa mensucikan lagi. Ingat atau tidak? Ada air suci tapi tidak bisa mencucikan, yaitu air yang berubah dengan perubahan yang sangat. Sebetulnya ada pembahasan detail di sana, cuman namanya kita Ramadanan pengen agak sedikit cepat. Bagaimana sih air itu dianggap sebagai air yang berubah lalu menjadi air yang tidak lagi bisa mensucikan? Air suci mensucikan, kemasukan sesuatu, apakah tepung, sabun, apa. Bagaimana dianggap perubahan, kan ada dua. Air yang suci tapi tidak bisa mencucikan, kan ada dua. Yang satu, air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau mensucikan najis. Yang kedua adalah air yang berubah dengan perubahan yang sangat. Perubahan yang sangat itu bagaimana sih? Ukurannya kayak apa? Air kemasukan tinta, air kemasukan kopi, air kemasukan tepung, air kemasukan sabun yang dianggap parah, yang menjadi sebab air tidak lagi bisa digunakan untuk berwudu, itu perubahan kayak apa? Paham belum pertanyaannya? Jangan dikasih jawaban dulu kalau belum tahu pertanyaannya. Nanti tidak ada artinya jawabannya. Air aslinya suci dan mensucikan, bisa dipakai wudu. Kemudian menjadi berubah, suci tidak mensucikan karena berubah. Gimana tahu ukurannya air ini sudah berubah dengan perubahan yang sangat? Untuk mengetahui kalau air ini berubah dengan perubahan yang sangat adalah datangkan orang yang belum tahu perubahannya itu dengan apa. Suruh melihat. Jika dia langsung tahu sebab perubahannya, berarti ini perubahan yang sangat. Contoh, air satu timbal, kamu kasih kopi, keruh. Kalau kamu sih tahu, karena kamu yang naruh, pasti tahu. Coba orang datang, mas, mas, ini air apa mas? Apa ya? Kok hitam? Kopi kali, tapi kok kayak kopi masak dibak, kayak tinta, dicium, gak ada baunya. Warnanya tuh keruh banget. Apa yuk? Gak tahu. Berarti belum berubah, karena dia tidak tahu. Cuma kalau di kopi di segelas, segelas kopi biarpun ditaruh di segelas kopi, yang selama ini kamu minum kopi, biarpun dituangin, ditimba, ya, kira-kira kalau orang sudah datang mencium, langsung tahu atau tidak? Langsung tak tahu. Maka perubahannya perubahan parah. Yang menjadi air tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi untuk mengetahui perubahan parah itu ukurannya adalah orang baru. Orang baru jika melihat, ini penting sekali nak masalah ini. Contoh, memang pondokmu tidak pakai kolam. Ada sebagian pondok pakai kolam. Ada sabun kecebur. Ya nak? Setelah sabun kecebur, di atas itu biasanya ada gendeng kaca yang matahari mah, sehingga kelihatan keruh banget, ya enggak? Kelihatan keruh. Keruh karena sabun. Kalau keruhnya itu adalah, kalau perubahannya itu perubahan yang sangat, maka wudhu enggak boleh lagi. Mandi besar tidak sah dengan bak mandi tersebut. Biarpun airnya banyak, karena berubah. Cuman untuk mengetahui perubahan ini benar-benar berubah parah itu bagaimana caranya? Bukan kamu yang menilai, karena kamu tahu ada sabunnya. Ambil air, pindah tempat, panggil teman-temanmu. Dek, ini air apa coba? Kok berubah warnanya, berubah karena apa? Lah kalau teman betul nggak bisa, cium, nggak ada bau sabunnya, dirasain juga nggak ada. Apa ya kok keruh banget? Kok nggak tahu? Berarti ini belum parah perubahannya. Paham atau belum? Ini penting hal kayak begini. Jadi bukan hanya disebutkan dengan perubahan yang parah, enggak ada ukurannya, enggak bisa ketemu judulnya nanti. Baik. Nah termasuk diantaranya yang kita bahas. Jika ternyata ada sesuatu di sini, di badanmu sesuatu. Kalau kamu basuh, nanti air yang akan menyentuh tempat tersebut akan berubah. Berubah menjadi bagaimana? Berubah menjadi air yang kayak tadi. Jadi berubah dengan perubahan yang sangat. Berarti air tersebut tidak lagi mensucikan, maka tangan yang dibasuh pun tidak sah. Tapi kalau di sini ada tinta tebel-tebel segala macam tepung nempel, tapi waktu kamu basuh sambil kamu bersihin kok hilang? Ya enggak ada masalah. Berarti setelah hilang kan masih ada air yang kamu basuhkan. Berarti sah. Yang menjadi masalah adalah jika saat kamu basuh itu tidak hilang. Karena tidak hilang berarti air yang menyentuh tangan tersebut ya berubah dengan sesuatu tersebut. Berubahnya karena sesuatu yang suci, maka dia menjadi air yang tidak bisa mensucikan karena ada perubahan. Maka dihimbau kalau mau berwudu hendaknya, kalau mau berwudu hendaknya itu membersihkan dulu, dilihat ada lipatan-lipatannya, bekas adonan kanji, tepung ini. Jadi wudunya gampang nanti. Kalaupun saat ini tidak dibersihkan juga sah langsung wudu, tapi syaratnya harus bersih. Baik, wal ilmu bi fardiyatihi, meyakini akan kefarduannya, meyakini akan kefarduannya, bahwasanya dia harus berwudu. Begini, kalau kamu wudu dalam keadaan kamu, para santri dan para pemirsa, jika Anda berwudu, tidak meyakini wudu itu wajib. Tidak meyakini wudu itu wajib. Kemarin sudah disinggung, kapan ya? Ah, contoh, wudu itu kalau tidak wajib namanya sunnah. Mengulang wudu, tajdidul wudu. Mengulang wudu itu sunnah. Nah, jika kamu berwudu, tidak tahu kamu itu sebab wajib wudu, oh enggak batal kok wudu. Jadi harus yakin betul kalau kita berwudu dalam keadaan kita punya hadas. Kalau dalam keadaan kita itu tidak punya hadas, maka wudunya wudu sunnah, sunnah di sini. Biarpun wudunya enggak sah, tetap kita punya wudu. Contoh, Buya sudah punya wudu saat ini. Punya wudu dan belum batal. Habis sholat subuh, saya pengen wudu lagi. Namanya wudu apa? Tajdid, memperbaharui wudu. Nah, wudu yang kedua ini biarpun enggak sah, saya tetap punya wudu. Karena wudu yang pertama. Tapi, di saat saya tidak sadar, tidak tahu kalau saya sudah benar-benar berhadas, kok berwudu langsung saja, bukan tajdid. Karena saya tidak ingat punya wudu, tapi juga ragu-ragu, jangan-jangan punya wudu. Belum yakin tentang kewajiban saya untuk wudu. Lalu berwudu. Setelah selesai, baru sadar, iya tadi saya buang air. Maka wudu yang kedua ini adalah tidak sah. Karena apa? Waktu berwudu, belum yakin kalau dia harus berwudu. Wala ya'taqida, selesai ini. Wala ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Wal ilmu bil fardhatihi, selesai ya. Yakin kita wajib wudu. Artinya sebabnya sudah jelas. Seperti mandi, oh kemarin masalah mandi ya, wudu kan belum bahas masalah mandi. Kalau enggak salah wajib mandi, isyarat juga wudu kalau tidak salah. Paham dulu ya ini. Jadi kalau kamu mau wudu, bagaimana? Harus tahu dulu kenapa kamu wudu. Tadi saya sudah buang angin, saya tidur baring, batal kan? Ya sudah, kalau begitu kamu ngerti wudu bagimu adalah wajib untuk sholat. Tapi kalau tidak tahu apa yang mewajibkan, menjadikan wajib, ya nggak bisa. Kalaupun wudu, ya wudunya nanti. Kalau memang terbukti nanti tidak tahu ada yang membatalkannya, maka bisa sah karena dia terbukti belum batal. Tapi kalau masih dia belum jelas, lah kok terbukti setelah wudu nanti, setelah wudu baru sadar tadi ya saya betul-betul buang air kecil, maka wudunya tidak dianggap. Wala ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Tidak boleh meyakini salah satu dari fardu wudu itu kesunnahan. Contoh. Orang wudu tapi tidak ngerti kalau membasuh tangan itu wajib. Maka enggak sah wudunya. Kalau ada orang berwudu lalu tidak meyakini kalau membasuh tangan itu wajib, maka tidak sah. Tapi kalau sebaliknya, menganggap sesuatu yang sunnah itu wajib, sah. Contoh, selama ini orang awam menganggap sunnah itu wajib. Apa itu? Ngusap telinga. Mengusap telinga itu sunnah. Tapi menurut orang awam dianggap wajib, sehingga pasti, ya enggak? Jadi kalau sunnah dianggap wajib, enggak ada masalah. Apa yang menjadi perbedaan antara kalau wajib dianggap sunnah menjadi tidak sah, tapi kalau sunnah dianggap wajib tetap sah? Begini, kalau wajib dianggap sunnah, berarti keyakinannya itu sunnah. Sekarang, membasuh tangan hukumnya wah. Tapi kalau kita meyakini sunnah, namanya sunnah, boleh enggak ditinggalkan? Boleh enggak? Maka, karena dia meyakini yang wajib itu sunnah, maka bisa jadi suatu ketika dia meninggalkan wajib tersebut. Maka dengan keyakinan ini sudah salah. Meyakini yang wajib dengan sunnah, wajib diyakini sunnah, tidak sah wudunya. Tapi kalau meyakini sunnah itu wajib, meyakini sunnah itu wajib, gimana kok idahnya wajib? Pasti dilakukan. Sah atau tidak? Nah, orang menganggap mengusap kuping adalah wajib, biarpun itu sun. Baik, karena dia meyakini wajib, dia melakukannya. Melakukan wajib, ngikuti wajib. Kalau membasuh telinga, sah atau tidak? Sah atau tidak? Salah, kamu bingung kamu, kenapa? Mengatakan mengusap telinga, meyakini mengusap telinga yang sunnah itu wajib. Dia menganggap mengusap telinga adalah wajib. Karena menganggap mengusap telinga wajib, berarti dia tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Tapi kalau sebaliknya, membasuh tangan dianggap sunnah. Karena dia menganggap sunnah, ya sunnah mah suka-suka. Coba kalau tidak membasuh tangan hukumnya gimana? Tidak sah, itulah perbedaannya. Maka harus yakin fardu. Dari furudnya wudu itu adalah fardu. Tidak boleh meyakini itu sunnah. Kemudian al-ma'ut tahuru, adanya air yang suci dan mensucikannya. Adanya air yang suci dan mensucikannya. Wudu, ada air suci tapi tidak bisa mensucikan, enggak bisa. Harus ada air yang suci dan mensucikan. Kemudian selesai, ada tambahan. Dukhulul waqti, masuknya waktu. Lah masuknya waktu ini untuk dua orang, nak. Masuknya waktu. Yang pertama adalah wanita kena istihadhah. Istihadhah. Kalau wanita kena istihadhah, kalau mau wudu nunggu masuknya waktu. Istihadhah. Yang kedua adalah beser, salisul baul, terus menerus kencing. Sebetulnya antara beser dengan istihadhah itu sama. Beser itu ngerembes terus. Kalau orang keluar air kencing, hukumnya apa wudunya? Hah? Batal. Orang keluar air kencing, hukum wudunya batal. Lah air kencing, maka kalau sholat jangan pas air kencing keluar. Kalau air kencing keluar wudunya batal, maka sholatnya tidak sah. Lah sekarang ini bukan orang yang sehat. Orang kena penyakit, beser. Kerannya gak bisa ditutup. Terus ngerembes. Terus gimana sholatnya? Ya karena tidak ada waktu berhentinya tetesan air kencing, maka sholatnya ya dengan keadaan seperti itu. Maka tugasnya adalah dikasih penyumbat agar najisnya tidak kemana-mana, biarpun tetap ngerembes. Kemudian setelah itu mengambil air wudhu. Tapi mengambil air wudhunya kapan? Kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau air wudhunya misalnya zuhur jam 12, wudhunya setengah 12, enggak sah. Nunggu masuk waktu sholat, kemudian dia berwudhu. Setelah berwudhu, segera melakukan sholat. Enggak usah nunda-nunda. Sama wanita istihadhah pun demikian. Karena wanita istihadhah itu sama kok kayak orang beser ini. Karena istihadhah itu terus. Istihadhah itu bukan darah haid. istihadah keluar sesuatu, darah, maka itu membatalkan wudu. Kalau istihadah terus keluar, berarti wudunya terus batal. Karena wudunya terus batal, sama kasusnya dengan orang beser tadi. Lalu bagaimana dia kalau mau sholat? Ya wajib sholat, terus disumbat agar dia najis tidak kemana-mana, kemudian mengambil air wudu. Kapan ngambil air wudunya? Kalau sudah masuk waktu sholat, itu selesai. Kemudian sekarang ini, wa dukhulul waqti, masuk waktu, ini syaratnya. Wal muwalatu, bersegera ke sholat. Maka kalau orang istihadhah, wudunya setelah masuk waktu, kemudian setelah itu bersegera melakukan sholat. Enggak boleh menunda-nunda. Habis wudu, wanita yang kena istihadhah langsung melakukan sholat. Tidak boleh menunggu apapun kecuali menunggu jamaah. Kalau menunggu sholat jamaah mah boleh. Habis adzan, berwuduklah laki-laki yang beser itu. Atau berwuduklah wanita yang kena istihadhah tersebut. Setelah wudu rapi dia, nunggu sholat baru boleh. Kalau nunggunya bukan sholat, bukan nunggu sholat, enggak boleh. Selesai. Sekarang masuk bab nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu, lah ini lepas dari kitab, ini masuk fikih praktis wudu. Nawaqidul wudu yang membatalkan wudu, sudah jelas ya? Ada berapa syaratnya tadi? 10. Yang paling terakhir ini tadi faham? Sama tadi yang sering al-ilmu fi fardiyatihi tadi, sama al-layatakhidha fardhan ya, dibahas lagi. Ingat al-ilmu fi fardiyatihi, mengerti bahasanya wudu itu wajib. Kemudian Allah ya taqid fardun fardu sunnah, meyakini yang fardu sunnah enggak sah, mengerti bahwasanya wudu itu wajib. Kalau ditanya ya gampang aja. Kalau mau sholat gimana hukum wudu? Oh ya sudah sah gitu aja. Kalau hukum wudu sunnah lah, ini enggak bisa. Kalau sunnah nanti enggak sah, karena apa? Menganggap itu sunnah berarti enggak usah wudu nanti. Selesai. Sekarang yang membatalkan wudu, ini agak panjang, masih ada waktu semoga. Yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Ada 4 hal yang membatalkan wudu. Pertama, keluar dari tag dulu ya. Yang membatalkan wudu yang pertama adalah, enggak usah ngelihat buku dulu biar kalian paham, karena ini yang terpenting. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Sesuatu itu apa saja? Tahu makna sesuatu apa saja? Dari lubang depan, lubang belakang, kecuali air mani. Air mani tidak membatalkan wudu. Nah ini. Kalau ada orang keluar mani tidak batal wudunya, tapi juga enggak boleh sholat. Tapi yang lebih gede dia wajib ngapain? Wajib mandi. Cuman air mani tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Apapun yang keluar. Termasuk angin. Angin apa-apa atau bukan? Angin apa-apa. Sesuatu. Keluar permen, batal? Batal. Keluar permata, batal. Ngendok, telur, apa saja sih. Baik, keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Kecuali air mani. Air mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Cuman apa? Gimana kebayang? Terus apa? Gunanya untuk apa? Enggak batal wudu, tapi wajib mandi. Nah, contohnya, kalau pakai contoh, biasanya membantu pemahaman. Ada orang berjanji, saya akan duduk tidur. Kalau dalam tidur saya nanti batal wudhu, kamu saya kasih duit 100.000. Katanya apa? Mimpi basah. Hah? Mimpi basah. Keluar mani. Ngasih duit 100.000 enggak? Ya enggak. Wudunya enggak batal. Dia cuma keluar mani. Gitu dong. Kalau dipakai sholat tetap enggak bisa. Ini hanya untuk memahamkan perbedaannya saja. Ya kalau orang sudah keluar mani ya pasti mandi sekalian lah. Masa punya wudu. Atau seorang perempuan, seorang laki-laki mengatakan, tapi tidak boleh ditiru. Ini hanya sekedar contoh. Kalau sampai aku batal wudu dalam tidurku ini, maka istriku tercerai. Nah, ngomongnya ngomong cerai, jelek itu. Tak taunya apa? Mimpi basah. Mimpi keluar batal enggak wudunya? Istrinya tercerai? Enggak, itu aja. Contohnya itu contoh enggak. Enggak berguna juga, tapi untuk membantu pemahaman. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah bersentuhan. Entah itu paling akhir aja, yang panjang. Yang kedua adalah hilang akal. Yang paling panjang biar taruh terakhir. Yang kedua hilang akal. Hilang akal itu membatalkan wudu. Gila. Pingsan. Tidur. Tidur membatalkan wudu loh ya. Jelas ya. Hilang akal itu ada 3 martabat kan? Kalau sudah bicara hilang akal, kamu harus tahu faham martabatnya. Di dalam puasa pun sama. Hilang akal martabatnya ada 3. Yang pertama gila, paling berat hilangnya akal. Yang kedua pingsan. Sayang. Yang ketiga tidur. Baik. Kalau pingsan dalam keadaan apapun batallah dia. Tapi kalau dan gila dalam keadaan apapun batallah wudunya. Tapi kalau tidur batal wudunya. Kecuali, nih pengecualian, tidurnya orang yang menempatkan posisi duduknya. Tidurnya orang yang dengan posisi duduk. Tidurnya orang dalam posisi duduk tidak membatalkan wudu. Paham? Kalau tidur mertelentang, batal. Miring, batal. Tapi kalau gitu kita dalam posisi duduk biarpun nyandar, bahkan kalau seandainya sandar ditarik geblak, enggak apa-apa. Yang penting posisinya duduk. Kalau posisi duduk batal atau tidak? Tidak, batal. Posisi duduk. Tidur posisi duduk tidak membatalkan wudu. Nah, ini ulama membahas apa yang membedakan antara posisi duduk dengan tidak duduk. Nabi menyebutkan bahwasanya al-ainu wika'ul syah. Mata ini yang bisa ngikat lubang belakang. Kalau tidur itu mudah keluar. Buang angin enggak sadar. Sebab ingat keluar sesuatu dari lubang belakang batal atau tidak? Baik. Makanya kalau orang tidur, tidurnya itu adalah enggak posisi duduk, itu sangat mungkin keluar angin. Buya berpikir waktu itu, apa ya yang membedakan antara duduk dengan baring? Ulama tidak main-main. Waktu mereka memahami sabda Nabi dengan akalnya. Coba, kalau orang tidur, kalau kamu tidak usah tidur saja nak. Kalau dalam keadaan kamu duduk mapan begini, kalau kamu mau buang angin, itu jika tidak miring, kamu tidak ngambil posisi, itu bisa jerit itu angin. Ya enggak? Enggak bisa. Kalau sudah duduk begini itu tertutup. Kalau mau buang angin, kamu paksain. Temanmu yang kaget. Ya tidak? Nah ini kalau perhatikan itu ulama itu gak main-main. Tapi kalau tidur baring, ya sudah. Makanya hati-hati yang di pondok tidurnya itu, jangan pas posisi kamu di bokongnya temanmu nanti. Kamu dapat hadiah terus nanti. Paham enggak? Lah ini kalau dicermati begitu, tapi yang jelas para ulama mengatakan kalau tidurnya orang makin maq'adahu dengan posisi duduk begini, tidur tidak batal. Dan ini pernah ada, ini ada hadisnya loh ya. Pada zaman Nabi itu nunggu Isya. Nabi itu Isya-nya kemalaman. Datang Isya sampai para sahabat ini kengantuan sampai mengedengkur ketiduran. Tapi posisi itu duduk waktu Nabi, mereka ikut sholat dan Nabi tidak menyuruh berwudu lagi. Karena posisi tidurnya adalah duduk. Paham atau tidak? Selesai ya. Enggak usah dicoba gitu-gitu. Ini cerita ilmu nanti. Nah, terus kemudian hilang akal sudah jelas ya. Kemudian yang pertama? Keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Hilang akal ada 3 martabat. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh menyentuh kemaluan anak Adam. Dengan perut, jemari, dan telapak tangan. Baik. Menyentuh kemaluan anak Adam. Catatan kemaluan anak Adam. A. Kemaluan anak Adam. 2. Dengan perut, jemari, atau telapak tangan. 3. Kemaluan paham ya? Jelas ya? Nah, sekarang jika itu bukan kemaluan anak Adam, batal atau tidak? Tidak, kemaluan kambing. Pas kamu di piring mau makan. Wah, batal wudu enggak? Karena bukan kemaluan anak Adam. Selesai. Tahu enggak kamu, kenal enggak sama anak Adam? Hah? Anak Adam. Kemudian yang kedua, dengan telapak dan perut jemari. Kalau pakai kulit ini enggak? Misalnya adikmu yang pengen pipis harus kamu bimbing. Takut kemana-mana pipisnya, kamu cepit dengan jemari gini. Tidak batal. Karena bukan perut, cuma pinggirnya. Kalau pinggir tidak, bah. Nah, jadi perut jemari ini yang enggak kelihatan. Itu saja. Jadi yang membatalkan adalah menyentuh kemaluan anak Adam dengan perut jemari. Ini kemaluannya sendiri, batal. Kemaluannya anak-anak kecil, batal. Sama. Untuk anak laki-laki, seluruh batang kemaluan. Bagi perempuan adalah wilayah tersebut. Wilayah tersebut, sebelum ke wilayah selangkangan, wilayah tersebut, itu saja. Jadi ini, mohon maaf, untuk anak laki-laki, testisnya atau telurnya apa itu tidak, bukan tidak membatalkan, atau bulunya tidak membatalkan, paham enggak? Jadi hanya batang kemaluannya saja, itu yang membatalkannya. Selesai. Ini yang ketiga. Yang keempat ini agak panjang, sengaja biar akhirkan. Bersentuhan laki dengan perempuan ada syaratnya. Laki perempuan syaratnya ada 5. 1. Laki dan perempuan. Kalau perempuan dengan perempuan tidak batal wudu. Laki dengan laki tidak batal wudu. Harus perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan. Yang kedua adalah basyarah, dengan kulit. Kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit. Jelas? Kalau kamu menyentuh rambut istrimu, yang laki, sudah punya istri belum? Kalau kamu menyentuh rambut istrimu, enggak batal. Atau mungkin saking kangenmu kamu dengan istriku, istriku gemes, aku pengingkan kamu, mana gigimu? Enggak batal. Giginya pegang, enggak batal. Atau kukunya, kukumu mana kuku, gigi, rambut, tidak batal. Jelas? Tapi di kulit ada pembatasnya. Kain biarpun tipis, tidak batal. Karena ada pembatasnya. Yang ketiga, syaratnya tidak ada pembatas, biarpun tipis. Yang ketiga, tidak ada pembatas, biarpun tipis. Kalau pembatasnya ada kain, sangat tipis. Ada kan kain? Kain putih, yang kain kayak tembus pandang itu, ya ada. Itu tipis banget. Tapi kalau sudah dilapisi, enggak batal. Suami istri. Kemudian yang keberapa? Yang keempat adalah tidak ada bukan mahram. Kalau mahram enggak batal. Mahram itu adalah kakak, adik, bapak, anak. Catatan, nanti ada di sini tidak disebutkan siapakah mahram, besok insyaallah dibahas. Harus tahu dong. Siapa sih mahram saya? Orang yang tidak boleh saya nikahi sekaligus tidak batal jika aku bersentuhan. Itu mahram. Tidak batal wudu kita. Ibumu adalah mahrammu, wahai anak-anakku yang ganteng. Ibumu mahrammu, maka tidak batal bersentuhan dengan ibu. Anak perempuanmu mahrammu. Kakak perempuanmu mahrammu. Bersentuhan tidak batal. Bukan mahram orang lain. Istrimu itu bukan mahrammu. Maka bersentuhan dengannya batal, cuman menjadi istrimu setelah itu. Boleh berduaan. Jadi bicara tentang mahram itu menyangkut hukum banyak. Mulai dari tidak boleh berduaannya, membatalkan wudunya, dan seterusnya. Bisa menemani bepergian itu. Jadi syaratnya membatalkan wudu yang keempat tadi adalah antara laki perempuan adalah tidak ada mahramiyah. Bukan mahramnya. Kalau mahram batal atau tidak? Tidak. Kamu harus tahu, mahram adalah orang yang haram dinikahi. Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Keterangannya nanti insyaallah besok. Baik. Suami istri bukan mahram. Maka sebelum akad nikah enggak boleh berduaan. Sebelum akad nikah batal wudu juga. Setelah akad nikah urusannya hanya urusan berduaan. Wudunya tetap batal. Wudunya tetap batal. Itu di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalau hujahnya ya Imam Syafi'i punya hujah kuat dong. Memang ada madhab lain yang mengatakan tidak batal. Yang mengatakan tidak batal adalah ulama. Tapi madhab Syafi'i ya hebat. Luar biasa. Ulama stumun nisa di dalam Al-Quran. Lamasa dimaknai oleh Imam Syafi'i bersentuhan. Bersentuhan dengan perempuan. Dengan hujah hadis juga. Makna lamasa disebut oleh Nabi. Nabi mengatakan lamasa artinya bersentuhan. Bukan bersenggama. Baik. Hujahnya nanti. Ini hanya praktis saja. Kemudian yang terakhir, yang menjadikan sebab orang batal wudu sentuhan laki dengan perempuan, syarat yang kelima adalah sama-sama sampai batas haddus syahwati, membangkitkan syahwat. Dalam kurung menginjak dewasa. Maka kamu yang sudah dewasa, megang anak, kamu anak laki-lakiku yang ganteng sudah dewasa. Umurmu sudah 20 tahun, menyentuh anak perempuan, tapi anak kecil. Tidak batal wudukmu. Atau, kamu perempuan yang sudah gede, umur 18 tahun, menyentuh laki-laki kecil, yang tidak membangkitkan syahwat menurut orang normal. Kecuali orang sakit. Sekarang ada orang sakit, anak kecil diperkosa dan sebagainya. Itu enggak masuk hitungan. Orang sehat. Orang sehat, perempuan sehat, kalau memegang anak kecil ya biasa saja. Maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sudah sama-sama haddus syahwah, gede-gede, itu yang batal. Sampai di sini saja insyaallah. Ini ada gambaran. Kita baca singkat. Ayo, kita baca singkat. Mohon maaf tadi ada yang kurang, menyentuh apa tadi? Kemaluan ya. Ditambah halaqatuz zubur, lubang belakang. Kemaluan tadi dan lubang belakang. Lubang belakang sama dengan perut, jemari dan telapak tangan. Lubang belakang. Kita baca teksnya. Wa nawaqidul wudhu'i arba'atu asya'a, membatalkan wudhu ada 4 hal. Al-awwalu yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, adanya yang keluar dari dua lubang. Apa saja? Min kubulin au duburin, kubul jalan depan, au dubur jalan belakang. Rihun au ghairuhu, baik itu adalah angin atau yang lainnya. Illal mani, kecuali air mani, tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Al-thani zawalul aqli binaumin au ghairihi, yang kedua hilang akal. Hilang akal ada 3 martabat, termasuk tidur membatalkan wudu. Illa nauma mumakkinin, illa nauma muqaidin mumakkinin maq'adahu. Illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang duduk, mumakkinin maq'adahu, yang dalam posisi duduk. Orang tidur posisi duduk, menempatkan tempat duduknya yang enak duduknya. Minal ardi, ke bumi, tidak harus di bumi. Ardi di sini bukan qaid, bukan harus ada. Biarpun kamu duduk di mana saja, tidak harus di bumi. Di atas meja juga sama. Baik. Al-thalithu iltiqa'u basyaratai rajulin mamra'atin. Yang keempat hitungan Buya tadi. Iltiqa'u basyaratai rajulin mamra'atin, bertemunya kulit laki dan perempuan. Syaratnya disebut oleh Syekh. Cuman langsung dikumpulin begitu, tinggal kamu yang bisa memisah. Iltiqa'u, bertemunya kulit, basyaratai rajulin mamra'atin, laki dan perempuan. Syarat yang pertama. Kabiraini, sama-sama membangkitkan syahwat. Betul tak? Ajnabinain, ajnabiyaini, yang bukan mahram. Min ghairi ha'ilin, tidak ada apa? Tidak ada batasnya. Kurang satu apa nak? Laki perempuan? Sudah, laki perempuan yang pertama. Ada. Laki perempuan, sama-sama ge? Oranglah. Tidak ada pembatas. Ayo satu apa? Tidak dikuku, rambut dan baik perlu ditambah. Paham enggak? Kalau di kitab hanya ada berapa? 4. Kamu tambah sendiri nanti. Yaitu bukan kulit basyaratai. Sebutlah lengkap sebetulnya. Di sini sudah lengkap 5 syarat itu. Basyaratai kulit. Ya enggak? Basyaratai kulit. Rajul mar'atun, laki perempuan. Kabiran gede sudah lengkap. Cuman yang penting itu kamu bisa ngerincinya. Kalau dirinci ini sebenarnya sudah lengkap. Basyaratai kulit rajulin mamra'atin, kabiraini dewasa, ajnabiyaini tidak ada mahram, tanpa ada pembatas. Selesai, hebat kan? Beliaunya ringkas satu baris sudah lengkap. Cuman perlu penjabaran. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang manfaat. Mudahkan untuk mengamalkan ilmu. Menjadi sebab kita dicintai oleh Allah, mencintai Allah, dekat dengan Rasulullah, dicintai Rasulullah, mencintai Rasulullah. Berkat semua. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.